بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة saudara-saudaraku semua rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa yang pertama dan yang paling utama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, kenikmatan yang zahirah, kenikmatan yang nampak, entah pula kenikmatan yang batin, entah itu kenikmatan duniawiyah, kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan dari Allah subhanahu wa ta'ala dari dunia, dan demikian pula kenikmatan-kenikmatan diniyah dari kenikmatan keagamaan, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan kita mengenal dakwah Islam yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula permasalahan kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah permasalahan yang telah disampaikan, yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, وَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, dan ingatlah kalian kepadaku, berzikirlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku atas nikmat-nikmatku, dan janganlah kalian mengkufuri daripada nikmat-nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala telah sebutkan dari sekian banyak firman-firmannya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyebutkan di dalam sekian sabda-sabda beliau alaihi salatu wassalam. Sehingga saudara-saudaraku semua rahimani wa rahimakumullah, bentuk kesyukuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala bentuk perkara yang diperintahkan, perkara yang diwajibkan atas seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seorang da'i, seorang penceramah sering menyampaikan di dalam ceramahnya, di dalam awal khutbahnya, senantiasa mengingatkan tentang perkara yang satu ini. Kenapa mereka, para da'i, para penceramah, mubalik menyampaikan perkara yang satu ini? Dikarenakan, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah barakallahu fikum, perkara ini adalah perkara yang kebanyakan manusia, semenjak Nabi Allah Adam alaihi salam sampai nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kebanyakan mereka tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa demikian? Kita ketahui dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui dari berita Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa qalilun min ibadiyya syakur. Dan sangatlah sedikit dari hamba-hambaku yang syakur, yang bersyukur kepada-Nya. Demikian pula disebutkan di dalam surah Al-Mulk. Wa ja'alna sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Dan telah kami jadikan pendengaran, penglihatan dan hati. Akan tapi apa? Qalilan ma tashkurun. Sangat sedikit mereka yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak para dai, para mubalig, para penceramah, para penasehat agama, mereka senantiasa mengajak, marilah, marilah, marilah, marilah kita semuanya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu perkara dinia, keagamaan, entah itu pula perkara-perkara duniawi. Kesenangan-kesenangan, kenikmatan-kenikmatan duniawi yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semuanya. Para syukuru, maka kita wajib untuk bersyukur kepada-Nya. Sehingga saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dijadikan dasar kebiasaan para mubalig, para penceramah, para dai. Mereka mengajak di awal khotbahnya, di awal penceramah, di awal ceramahnya, mengajak untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikarenakan pula bahwasanya di antara cita-cita iblis laknatullah alaih, di antara cita-cita terbesar iblis dan bala tentaranya, agar supaya dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala ini tidak bersyukur kepada-Nya. Ini kita ketahui tak kala kisahnya iblis laknatullah alaih diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari jannah. Dikarenakan iblis dia tidak mau bersujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salam atas perintah Rabb-nya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam surah Al-Baqarah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan untuk bersujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salam, semuanya bersujud kepada Nabi Allah Adam illa iblis ada, kecuali iblis dia enggan, tidak mau taat atas perintah Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada-Nya. Perintah dari siapa? Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima ladai lima qalatu bima ladai ya qalatu bi yadai. Wahai iblis, apa yang menghalangi kamu untuk bersujud kepada-Nya dari apa yang telah aku ciptakan yadai dengan tangan. Astagbarta am kunta minal alim kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau termasuk orang yang kibar, orang yang sombong, ataukah engkau termasuk orang-orang yang merasa tinggi, merasa besar? Sehingga inilah di antara awal kisahnya iblis, dia membangkang, bermaksiat, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan, apakah kamu ini termasuk orang yang kibir, sombong, astagbarta an kunta minal alim? Apakah kamu termasuk orang yang merasa tinggi? Tidak ada dua pilihan dari ini. Sombong adalah perkara yang dibenci. Demikian pula orang yang merasa tinggi, merasa hebat, ini juga perkara yang ditunjuk dalam sehingga iblis pada waktu itu diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan diusirnya iblis laknatullah alaihi ini, maka kemudian meminta keringanan waktu, tenggang waktu, tempo. Dengan tempo tersebut iblis mencari kawan, iblis mencari teman untuk bertempat tinggal nantinya di neraka jahanam. Maka di sana iblis memberikan proklamasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fabima aghwaytani? Kalau seandainya dikarenakan engkau telah menyesatkanku wahai Rabbku, la'udanna lasiratal mustaqim. Maka sungguh aku akan menyimpangkan Bani Adam dari jalan engkau yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsara syai'. Kemudian aku akan mendatangi dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, dari arah samping kiri mereka, samping kanan mereka, samping kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur kepada. Sehingga ini kisahnya iblis laknatullah alaihi yang membangkang, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga proklamasi terakhir di antara cita-cita terbesar, cita-cita tertinggi adalah menyesatkan Bani Adam, anak keturunan Nabi Allah Adam alaihi salam, supaya mereka tidak banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saudara-saudara rahimani wa rahimakumullah, pentingnya bagi kita semuanya untuk membentengi diri supaya tidak mau dengan gampangnya iblis dan bala tentaranya syayatin untuk menggelimpangkan diri-diri kita dari tergolong orang-orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tergolong orang-orang yang kufur nikmat, mengkufuri daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, wa dzikr fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Allah Subhanahu wa taala dan berikan peringatan kepada mereka. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'min, sesungguhnya peringatan tersebut akan memberikan kemanfaatan, kebaikan bagi kaum. Sehingga di sini saya akan menyampaikan beberapa nasihat untuk diri saya pribadi dan untuk saudara-saudaraku semua yang saya cintai. Berawal dari ayat ini, ayat di dalam surah Az-Zariyat yang memerintahkan atas kita semuanya untuk saling memberikan wasaya, untuk saling memberikan wasiat, nasihat, menasihati. Demikian pula disebutkan di dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh sahabat Abu Ruqayyah Tamim ibn Ausidari radhiyallahu taala anhu. Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan bahwasanya agama ini adalah nasihat. Agama ini adalah nasihat. Agama ini adalah nasihat. Disebutkan oleh al-ulama Al-Syeikh Muhammad Al-Fakir Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, tak kalah menjelaskan hadis ketujuh dari kitab Arba'in An-Nawawi ini menjelaskan bahwasanya kenapa di sini disebutkan menggunakan makrifat semua. Ad-dinu an-nasuh. Ad-dinu an-nasuh. Maka dijawab oleh beliau rahimahullah bahwasanya ini bentuk lil hasr. Tufidul hasr. Ma'rifat ini. Dua ma'rifat. Ad-dinu pakai alif lam. An-nasuh pakai alif lam. Semuanya ma'rifat. Maka kata beliau ini tufidul hasr. Ini memberikan faedah pembatas. Sesungguhnya ada saja. Agama ini adalah maksud. Menunjukkan pentingnya yang namanya nasihat, nasihat, nasihat. Saling memberikan nasihat di antara kaum muslimin. Dan ini di antara tonggak daripada Islam. Dibangun di atas nasihat. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan ayat yang ada di dalam surah Az-Zariyat tadi, demikian pula hadis, salah satu hadis dari sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, menunjukkan kepada kita semuanya untuk membawakan beberapa nasihat yang insyaallah taala membawa kemanfaatan bagi kita. Saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Nasihat yang pertama, hendaknya kita semuanya untuk senantiasa mengedepankan keikhlasan di dalam semua amalan-amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan perkara yang satu ini adalah masdar. Sebuah perkara yang sangat penting bagi seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya perkara yang satu ini dijadikan para ulama sebagai sesuatu yang menjadikan mizanul a'mal, sebagai timbangan amalan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mizanul batin, timbangan dari batin orang. Dijadikan pula bahwasanya perkara yang satu ini adalah termasuk syartun min syuruti qabulil a'mal, termasuk syarat daripada syarat-syarat terkabulnya amalan, diterimanya amalan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlishina lahud-din." Dan di dalam mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk mengikhlaskan badannya akan. Sehingga perkara yang sangat penting, perkara yang sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala demikian oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Demikian pula sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shaliha wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada." Sehingga di antara para ulama menyebutkan sekaligus di dalam ayat di dalam surah Al-Kahfi ini tiga syarat seseorang untuk diterima daripada amalan kita. Yang pertama, dari kalimat yarju liqa, disebutkan di dalam ayat yang lainnya bahwasanya orang yang akan liqa, berjumpa, bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, hanyalah orang-orang yang Islam saja. Sehingga di antara para ulama menjelaskan bahwasanya kalimat liqa ini mencakup daripada syarat yang pertama seorang hamba diterima daripada amalannya adalah Islam, muslim. Kemudian kalimat yang kedua, falyamal amalan salihah. Dan tidaknya dia beramal dengan amalan-amalan yang saleh. Amalan yang saleh ini amalan yang ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan Islam yang pertama kali membawa dan diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa dakwah Islam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, secara otomatis bahwasanya orang yang lebih tahu ajaran Islam yang benar, yang sahih, ini tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Abdullah, yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah Islam. Sehingga sebuah keharusan, sebuah kewajiban seorang muslim, orang-orang yang mengaku dirinya adalah muslim Islam, untuk mengikuti ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan yang diamanahkan Islam pertama kali, yang diamanahkan untuk mengemban dakwah Islam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Abdullah. Sehingga dari ayat Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan salihah, maka kamu untuk beramal dengan amalan yang saleh, amalan yang mengikuti tuntunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah kalian menjadikan persekutuan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apa. Ini terwujud dari kalimat wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini syarat yang ketiga adalah ikhlas. Semata-mata amalannya tersebut tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak disyirikkan, tidak dipersekutukan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga termakna dalam makna ini adalah ikhlas. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, semata-mata ibadah tersebut diikhlaskan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja, dengan tanpa kita kemudian memalingkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah kepada selain. Kaum muslimin saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah, demikian pula perkara yang penting adalah sebuah pemberitahuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada tiga golongan. Yang mana tiga golongan tersebut nantinya termasuk orang-orang yang awalun, orang-orang yang pertama akan dinyalakan api neraka padanya, akan dilemparkan ke dalam api neraka padanya. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama al-alim, orang yang alim, orang yang berilmu, alladzi lam yabtaghi bi'ilmi, alladzi lam yabtaghi bi'ilmi wajh Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang berilmu, orang yang bagi memahami ilmu, akan tapi dia tidak mengharapkan dengan ilmunya tadi wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia seorang yang berilmu, orang yang mempunyai banyak ilmu, ilmu syariah, ilmu agama Islam ini, akan tetapi dia tidak ikhlas. Dia tidak mengharapkan dengan ilmunya tadi, ilmu yang dia punyai tadi, wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini digolongkan orang-orang yang pertama kalinya nanti akan dinyalakan daripada api neraka, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nyatakan di dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, awwalu man tusahir bihimun nar, yakni orang yang pertama kali dinyalakan, dikobarkan api di dalam neraka, yang pertama al alim alladzi lam yabtagi bi ilmihi wajhallah. Kemudian di antaranya juga adalah Al-Qari', seorang pembaca Al-Qur'an. Demikian pula alladzi lam yabtagi bi qira'atihi wajhallah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mengharap dengan bacaannya tadi, dengan tilawahnya tadi, dengan lantunan ayat-ayat Allah tadi, wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian masuk para penuntut ilmu, para pencari ilmu agama, yang dia tidak mengharapkan dengan dia menuntut ilmu tadi wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semua menjadikan ketidakikhlasan seorang alim, seorang pembaca Al-Quran, seorang penuntut ilmu, dengan tanpa rasa ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan yang namanya bacaannya, lantunannya yang sangat merdu, dengan sanjungan orang yang ada di sampingnya, yang mendengarnya lewat mikrofon. Ini termasuk digolongkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, awwalu man tusairu, orang-orang yang pertama kali, orang-orang yang nanti di awal-awal akan dikobarkan, dinyalakan daripada api neraka. Sehingga pula disebutkan di sana adalah al-mujahid, orang yang berjihad kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang berinfak, bersedekah dengan tanpa rasa ikhlas, tidak mengharapkan dengan sedekahnya tadi, tidak mengharapkan dengan jihadnya tadi, wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga saudara-saudaraku rahimani wa rahimani, sebuah perkara yang sangat penting seseorang untuk mengedepankan sebuah perkara yang namanya ikhlas, yang namanya niat yang ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala tadi, dengan tanpa kita mempersekutukan dengan yang lain. Yang namanya ikhlas ini menafikan dari perkara-perkara yang dipaksa, perkara-perkara yang mengikuti yang lainnya ikut beribadah, beribadah, yang lainnya tidak beribadah, tidak beribadah, atau keterpaksaan ini diperintah oleh orang tuanya atau oleh gurunya supaya melaksanakan demikian dan demikian. Ini berarti atas dasar pemaksaan ada yang misalnya bukan ikhlas. Yang namanya ikhlas ini semata-mata tumbuh dari hati yang paling dalam, semata-mata mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan tanpa pemaksaan, dengan tanpa ikut-ikutan, dengan tanpa rasa pekewo-pekewoan ada yang misalnya. Sehingga itulah yang namanya keikhlasan seorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam mengamalkan ibadah. Sehingga disebutkan tadi di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tadi, menjadikan cambuk bagi kita, seseorang yang berilmu supaya dia benar-benar ikhlas di dalam mendakwahkan dakwahnya, dengan tanpa supaya dia menjadi orang yang terkenal, masyhur, dengan supaya dia tidak almunya menjadi orang-orang yang disanjung, orang-orang yang dimuliakan, semata-mata dia mendakwahkan dakwah Islam ini dengan penuh rasa keikhlasan, dengan tanpa mengharap perkara-perkara yang ada di sekitarnya, sanjungan, adanya susah. kemasyhuran, terkenal di mana-mana. Demikian pula pembaca Al-Quran yang dia Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kenikmatan suaranya indah, suaranya merdu, supaya dia tidak kemudian menginginkan di dalam hatinya sebagian untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian supaya disanjung sama temannya, disanjung sama orang tuanya, tetangganya, gurunya, ada. Sehingga semata-mata dia membaca Al-Quran, semata-mata menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menginginkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan amalan. Demikian pula penuntut ilmu, demikian pula orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang berinfak, orang-orang yang berjihad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semuanya didasari dengan rasa keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama sangatlah perhatian, sangatlah mementingkan dari perkara keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyusun kitabnya Sahih Al-Bukhari. Ini mengawali kitabnya dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, innamal a'malu bi. Demikian pula Al-Imam Al-Maghdisi rahimahullah dalam kitabnya Umdatul Ahkam mengawali pertama kitabnya dengan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, innamal a'malu. Demikian pula Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Adhkar, dalam kitabnya Arba'un An-Nawawi, ini juga menyebutkan hadis innamal a'malu binniyat. Demikian pula Al-Imam Baihaqi rahimahullah, semua para a'immah, semua para ulama, a'immatul muhaddithin, para imam-imam ahli hadis, mereka menyebutkan di awal kitabnya innamal a'mal binniyat, yang menjadikan begitu semuanya perkara yang sangat penting, perkara yang sangat diawalkan, yang sangat diperhatikan, yang kita bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa keikhlasan kepadanya, dengan tanpa diselingi peribadatan tersebut untuk mendapatkan sanjungan, untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Sehingga dinyatakan oleh para ulama berat dan untuk menjaga daripada niat yang sahih, niat yang ikhlas. Sehingga ini semuanya bagi kita semuanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah untuk senantiasa bersungguh-sungguh di kulli umuril ibadah. Setiap perkara-perkara ibadah kita mengedepankan dari amalan-amalan yang penuh dengan rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula perkara yang sangat penting bagi kita semuanya untuk berhati-hati minarya, minas sum'ah, zuhur, ijab, wal kibar, ini semisal menghindari dari perkara riya, kesombongan, sum'ah, kibar, ini semisalnya maknanya hampir sama. Dikarenakan perkara yang satu ini akan menghapuskan daripada amalan-amalan seorang, akan menguburkan daripada amalan-amalan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Hurairah, Imam Sahabah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, la yadkhul al-jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang ada pada hatinya secercah sedikit mithqala dzarrah, ini sebuah perkara yang sangat kecil yang tidak bisa dibagi, amat kecil sekali, min kibr. Sehingga Rasulullah SAW memberikan berita kepada kita semuanya bahwasanya seseorang yang sombong dengan sedikit sekali, dengan amat sangat sedikit sekali, ini menjadikan seseorang tidak masuk jannahnya Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibrin. Sehingga saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan betapa pentingnya seseorang yang benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa ikhlas kepada-Nya. Sampai Allah Subhanahu wa taala terangkan liwat Rasulnya, lewat lisan Rasulnya, yakni sabdanya Rasulullah, menyatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr. Sehingga para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di antara mereka ada yang senang menggunakan sandal yang bagus, ada yang senang dengan menggunakan pakaian yang bagus. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal wa amal kibru batarul haq wa ghadbunna. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jamil, yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa taala indah, bagus, dan mencintai perkara-perkara yang indah, mencintai perkara-perkara yang bagus. Adapun yang saya maksudkan dengan kibir ini adalah batarul haq wa ghamtuna, menolak daripada kebenaran, menolak daripada al-haq, kebenaran dari Al-Qur'an dan dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa ghamtuna ai ihtiqaruna, dan ini meremehkan, merendahkan manusia yang lain. Ini yang dimaksudkan, yang dijadikan pengertian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengertian kibir. Menolak kebenaran, datang seseorang memberikan tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman demikian dan demikian. Demikian pula Rasulnya alaihi salatu wasallam menyatakan demikian dan demikian. Yang namanya batarul haq, ini menolak kebenaran Islam di antaranya, dan yang kedua adalah ghadbunna ihtiqarun, yakni merendahkan, meremehkan daripada manusia yang lainnya, mengejek, merendahkan daripada yang lain. Ini yang namanya kibir, sombong. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka yang terakhir permasalahan niat yang diperhatikan bagi kita semuanya adalah amalan yang sedikit, qalilul amal mal ikhlas niyah, sedikit seseorang dalam beramal akan tetapi niatnya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, azimun indallahi subhanahu wa taala, ini sangat besar, sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa katsirul amal, dan banyaknya seseorang beramal biduni ikhlas, dengan tanpa keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, la syai'a alaih, dan ini tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakunu haba'an mansura, menjadikan seperti debu yang berterbangan, tidak ada sesuatu yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saudara-saudaraku yang saya cintai rahimani wa rahimakumullah, ini di antara nasihat yang pertama untuk diri saya pribadi dan untuk saudara-saudaraku yang saya cintai rahimani wa rahimakumullah. Saya sebutkan yang kedua, masih tersisa waktu 10 menit. Yang kedua, selayaknya bagi kita semua, seyogianya bagi kita semuanya untuk terhindar, menghindari, menjauhi dari ma'asi, dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan perkara yang demikian ini kana sababan fi dhulumati qalbik wa fi dhulumati al-qabri, ini menjadikan kegelapan, sebab kegelapan hati-hati kita semuanya. Wa kana sababan fi dhulumati al-qabri, akan menjadikan sebab gelapnya di alam kubur nantinya seorang muslim. Kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan permusuhan syaitan kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang dia menginginkan daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu bahwasanya senjata yang mungkin sangat digunakan kebanyakan musuh-musuh Islam, yakni iblis dan bala tentaranya, ini dengan menyusupkan bentuk kemaksiatan-kemaksiatan kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu bahwasanya bentuk kemaksiatan tersebut yang nantinya akan menyesatkan dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya sebutkan tadi di awal, bahwasanya proklamasi iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, la'udanna lahum siratal mustaqim, sungguh aku akan menyimpangkan Bani Adam dari jalan engkau yang lurus di antaranya, dengan menyusupkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada orang-orang muslim dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, ini nantinya akan menyesatkan mereka semua. Mereka ketahui dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, fa'ata murabbahu fa'a, maka telah bermaksiat Nabi Allah Adam kepada Rabb-nya sehingga dia tersesat, sehingga menjadikan kemaksiatan ini bentuk permusuhan syaitan kepada orang-orang yang beriman untuk menyesatkan orang-orang muslim, orang-orang mukmin, orang-orang yang muttaqin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan oleh al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dia mengadu kepada gurunya Waqi tentang jelek hafalannya, tentang jelek hafalannya. Maka beliau menyatakan, syakautu ila Waqi su'ahi, aku telah mengadu kepada Waqi, yakni guruku, tentang jeleknya hafalanku. Maka kata beliau, fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka beliau membimbing aku untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Wa qala, maka guruku telah berkata, guruku telah memberikan nasihat, memberikan wejangan, i'lam bi anal ilma nurun, ketahuilah sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurul ilmi la yuqta, la yuqta. Dan cahaya ilmu tadi tidak akan diberikan bagi orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika bentuk pengaduan al-Imam Syafi'i rahimahullah kepada gurunya terkait dengan jeleknya hafalan, ini yang dinasihatkan, yang diberikan wejangan kepada muridnya al-Imam Syafi'i, ini dengan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Dikarenakan diberitahukan oleh gurunya al-Imam Waqi bahwasanya ilmu ini adalah cahaya, ilmu ini adalah nur, cahaya, bahwasanya cahaya ilmu tadi tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui mungkin pada diri-diri kita semuanya menghafal juz amma, surah Al-Bayyinah, surah Az-Zalzalah. Sekarang hafal, nanti siang ba'da zuhur lupa lagi. Menghafal surah Al-Ghasiyah. Sekarang hafal, nanti malam dipraktikkan untuk sholat maghrib lupa lagi. Ada yang misalnya, maka juga kita kaitkan di sini. Kita perhatikan pada diri kita. Hendaknya kita untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dituturkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah terkait dengan jeleknya hafalan. Maka dengan itu nasihatnya gurunya Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala yakni Al-Imam Waqi untuk meninggalkan dari bentuk-bentuk kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sangatlah banyak kita jumpai di kalangan manusia. Di kalangan saudara-saudara kita semuanya. Mereka mengganti. Mereka merubah niat. Untuk menuntut ilmu. Untuk menghafalkan ilmu. Untuk berinfak. Untuk bersedekah. Untuk mengajarkan ilmu. Mereka berubah dari perbuatan-perbuatan yang bagus tadi. Dikarenakan sebab kebanyakannya adalah sababul ma'af. Sebab-sebabnya dikarenakan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangatlah banyak. Dikarenakan kita ketahui bahwasanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah cahaya. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cahaya untuk hati-hati seorang hamba. Yang akan menunjukkan, akan menyelamatkan dari perkara-perkara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang terakhir, perkara yang sangat perlu bagi kita semuanya adalah bil ikhtar anil istighfar. Istighfar. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memohon maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita semuanya juga berdoa, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar digolongkan orang-orang yang dijauhkan dari bentuk-bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijauhkan dari makar-makar syaitan dan bala tentaranya. Untuk menggoda kita semua. Jika kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan. Selalu mencurahkan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan istiqomah. Untuk beramal amalan yang soleh. Untuk menjaga daripada kemurnian Islam ini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam nyatakan, "Taraktu fikum syai'ain. Dan tabillu ba'dahu." Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat tak kala kalian iktimat kepada keduanya. Berpegangan kepada keduanya apakah itu? Kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wasiat Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini dijadikan pegangan. Bahwasanya Rasulullah meninggalkan dua hal. Peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita memegangnya, yang tak kala kita benar-benar berpegang teguh kepadanya, maka tidak akan tersesat lang dari luka. Tidak akan tersesat setelah. Apakah itu? Kitabullah Al-Qur'an Al-Karim menjadi rujukan bagi kita semuanya. Menjadi patokan bagi kita semuanya. Dan sunnahnya Rasulullah. Hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagai ketetapan. Sebagai ketentuan. Sebagai hakim. Atas perkara-perkara yang diperselisih. Demikian juga. Rasul alaihi salatu wasallam menyampaikan dalam sekian banyak hadis. Menyebutkan kita untuk. Apa namanya. Mengikuti daripada. Firman-firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengikuti daripada sabda-sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Taatlah kalian semua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan kepada pemimpin-pemimpin di antara kalian. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir. Dan kalau seandainya terjadi perselisihan di antara kalian, farudduhu, maka kembalikanlah kepada Al-Qur'an dan sabda-sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini adalah apa yang telah dikhabarkan, apa yang telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir zaman sering terjadi perselisihan, sering terjadi perbedaan di antara kaum muslimin, padahal kitab sucinya sama, nabi sebagai panutannya sama, Nabi Allah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketentuan sebagai hakimnya sama, Al-Qur'an dan Sunnah. Sehingga sebagai hakim, sebagai akhir daripada kita untuk tidak berpusing-pusing, ayatnya Allah Subhanahu wa taala, farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir. Kita mengembalikan semua perselisihan, perbedaan yang ada di kaum muslimin di akhir-akhir zaman ini, kita kembalikan sebagai hakimnya Al-Qur'an dari ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sabda-sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apabila banyak kesalahan, itu min jilatil ilm, dari kekurangan dari saya, dan apabila banyak benar, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barangkali banyak kesalahan dari apa yang telah saya sampaikan, saya mohon maaf kepada saudara-saudaraku yang tercinta, kepada Pak Guru. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirah, ampunan kepada kita semuanya. Nas'alullah Subhanahu wa taala salamah wal afiyah, wa nas'alullah Subhanahu wa taala naj'ala minal jannati na'im, wa ab'adallah Subhanahu wa taala anin nari jahannam, amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.